Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashadu ala ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Qayyumus samawati wal ardin. Wadhul uluhiyati wal umbudiyati ala khalqihi ajma'in. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin, wa imamul muttaqin, wa sayyidul mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yamiddin. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Sekarang kita berada pada halaman 23. Melanjutkan tentang kalimat-kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah kalimat-kalimat ini itu termasuk fi'il amr atau isim fi'il amr. Sekarang kita masuk pada perkataan Asy-Syarih hafizahullah ta'ala: wa amma hati wa ta'ala fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin fi asma'il af'al. Adapun berkaitan dengan hati kemudian ta'ala, maka sebagian ulama memasukkan hati dan ta'ala termasuk diantara isim fi'il, bukan fi'il amr. Jadi beda antara isim fi'il dengan fi'il amr. Jadi sebagian ulama mengkategorikan hati dan ta'ala sebagai isim fi'il. Wal asahhu, namun yang sahih, yang rajih dalam perkara ini, annahuma fi'la amrin, bahwa keduanya hati dan ta'ala itu fi'il amr. Kenapa demikian? Li dalalatihima ala talabi wa qabulihima ya al mukhatabati. Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, syarat dari fi'il amr itu harus memenuhi dua kriteria. Sebuah kalimat dikatakan fi'il amr jika dia memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kalimat tersebut menunjukkan makna al-talab, makna perintah. Yang kedua, fi'il tersebut atau kalimat tersebut bisa menerima ya al-khitab. Nah, ternyata kalau kita aplikasikan dua kriteria ini kepada hati dan ta'ala, itu bisa. Jadi bisa masuk ya dua kriteria yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahmatullahi alaihi. Bahwa apa? Bahwa hati dan ta'ala pertama bermakna talab, yang kedua bisa kemasukan ya al-khitab. Nahu ya Fatimatu hati al-mushab. Wahai Fatimah, datangkanlah, bawakanlah mushab. Jadi hati di sini itu bisa bersambung dengan apa? Dengan ya al-khitab. Ya, maka hati adalah fi'il amr. Pertama dia bermakna al-talab, kedua dia bisa bersambung dengan ya al-khitab. Ya Aisyatu ta'alai, ta'alai. Ya Aisyatu ta'alai. Jadi ta'alai di sini ya bisa bersambung dengan ya al-khitab juga. Dia pertama bermakna tolab, yang kedua dia bisa bersambung dengan ya al-khitab. Maka baik hati ataupun ta'ala, kedua-duanya itu fi'il amr. Inilah yang sahih. Taib. Wahati mulazimun lil kasri daiman. Adapun hati, maka dia senantiasa melazimi kasrah. Illa idha kana li jama'atin au li jama'atil mudhakkarin. Kecuali jika hati ini dinisbatkan kepada jamak mudhakkar. Fa innahu yudhammu. Maka ketika hati ini dinisbatkan kepada jamak mudhakkar, dia ketika itu di dhammah, tidak di kasrah lagi. Ya. Jadi kalau dia dinisbatkan kepada selain jamak mudhakkar, maka hati ini selalu dengan kasrah. Namun ketika dia itu dinisbatkan kepada jamak mudhakkar, maka dia di dhammah. Taqulu ya Khalidu hatil kitab. Hatil kitab. Wa ya Hafsatu hati al-kitab. Wa ya Muhammadani aw ya Hindani hatiya al-kitab. Wa ya Hindatu hatina al-kitab. Kullu dhalika bikasri at-ta. Wa taqulu ya Muhammaduna hatu kutubakum. Nah, ketika kita mengatakan ya Muhammadun, karena ya Muhammadun itu merupakan jamak al-mudzakkar, ya, maka hatu di sini bersambung dengan wawu al-jama'ah, sehingga dia pun di dhammah li munasabati ma ba'daha, supaya berkesesuaian dengan dhammah, ya, sesuai bersesuaian dengan apa? Wawul jama'ah, maka harokatnya pun di dhammah. Bidhommiha, dengan apa? Dengan mendhommah hatu. Qala ta'ala kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi hatu di sini tidak hati lagi. Kenapa? Karena hati di sini bersambung dengan wawu al-jama'ah, sehingga menjadi hatu. Fahati fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah wa huwa al-ya. Ya, aslinya dia ada ya-nya, tapi ya-nya itu di mahdhuf. Karena ketika dia menjadi fi'il amr, fi'il yang mu'tal mabniyah dengan hadfu harfil illah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa fi'il amr itu menurut Ibnu Hisham memiliki tiga keadaan. Yang pertama mabni dengan sukun. Kapan? Ketika tidak bersambung dengan sesuatu apapun dan dia sahih al-akhir atau bersambung dengan nun an-niswah. Yang kedua, fi'il amr itu mabni dengan hadfu harfil illah, yakni ketika dia mu'tal al-akhir. Yang ketiga, fi'il amr itu mabni dengan hadfi an-nun ketika dia bersambung dengan aliful itsnaini aw ya'ul mukhatabati aw wawul jama'ati. Nah, ini tiga keadaan yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi. Kemudian Asy-Syari menambahkan satu keadaan yang belum disebutkan oleh beliau, yakni fil amr itu mabni ala al-fathah idza tasala bin nuni at-taukid, ketika dia bersambung dengan nun at-taukid. Maka hati di sini dia fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Fil amr mabni dengan menghadaf huruf illah. Huruf illahnya apa? Al-ya. Sedangkan hatu fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun, ya, ala hadfi an-nun wal waw fa'il. Wal waw fa'il ay tumirun barisun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'il fa'il taqdiruhu antum wal alifu fariqatun la mahala laha minal i'rab. Taib. Jadi ini terkait dengan hati dan ta'ala, status keduanya yang benar ialah bahwa keduanya adalah fi'il amr, sedangkan hati itu senantiasa melazimi kasrah, kecuali di satu keadaan, ketika dia bersambung dengan wawu al jamaah. Maka ketika itu ya tidak di kasrah melainkan di dhammah. Ya untuk munasabah dengan wawul jamaah. Karena kalau kita katakan hatiyu ya maka tidak sesuai. Maka harus disesuaikan dengan wawul jamaah menjadi hatu. Baik. Wa amma ta'ala fa huwa maftuhul akhir fi jami'i ahwalihi min ghairi istisna'in. Adapun berkaitan dengan ta'ala maka dia adalah kalimat yang maftuhul akhir, yang harokat akhirnya itu fathah di setiap keadaan tanpa terkecuali. Baik dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, atau bersambung dengan nun niswah, atau bersambung dengan aliful isnain, atau bersambung dengan wawul jamaah, atau bersambung dengan ya'ul khitab, maka ta'ala itu tetap maftuhul akhir, yakni huruf terakhirnya itu di fathah. Taqulu ta'ala ya Muhammadu, fata'ala fi'lu amrin mabniyun ala hadfil alifi. Nah, ta'ala juga seperti hati, ya, adalah mu'talul akhir. Maka mabninya ketika dia khitabnya itu untuk mufrad, ta'ala ya Muhammad, itu ala hadfi harfil illah wahia aw wahwa al alif. Jadi ta'ala ya Muhammad, ta'ala fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah wahwa al alif. Ya Muhammad. Ya, ta'ala ya Muhammad wa tumiru wa fa'iluhu tumiru mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ta'ala ya Muhammad. Wa taqulu ta'alai ya Rabi'atu. Ya, tidak kita katakan ta'ali, lakin mada ta'alai. Wa taqulu ta'alai ya Rabi'atu. Fa ta'alai huna mada fi'lu amrin mabniyun ala ta'alai ala hadfi an-nun litisalihi biya'il mukhatabati. Kan sudah kita sebutkan fi'l amr itu mabninya dengan tiga keadaan. Ya kalau dia bersambung dengan ya al-mukhataba misal kumi fa'ala hadfi an-nun, itu perkataan Ibnu Hisham. Maka ta'alai ya Rabi'ah, ta'alai fi'lu amrin mabniyun ala hadfi an-nun. Taib. Wal ya ya ya'ul khitab tamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu an anti. Ta'alai ta'alai anti ya Rabi'ah. Wa ta'ala ya ya Muhammadan, ta'ala ya anta Ilham, Arif, ta'ala ya. Ta'ala ya, ta'ala ya, fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Taib. Mumtaz. Wa ta'alau ya Muhammadun. Anda ya Syekh, kalau samahta. Wa ta'alau fi'lu amrin mabniyun. Taib. Wa ta'alaina ya Hindat. Wa ta'alaina ya Hindat. Syekh Abu Qasya. Wa ta'alaina ya Hindat. Ta'alaina fi'lu amrin. Malam ada. Idza tasala bi nuni al-inas. Ala wa binauhu ala ala as sukun. Coba dibuka halaman 22. Halaman 22 al-ula al-binau ala sukun wa dhalika idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un nahu ikhris ala ma yanfa'uk aw ittasala bihi nunul inas nahu utruknal jidal. Jadi kalau fi'il amr itu bersambung dengan nun al-inas atau nunun niswah, maka dia mabni ala as-sukun. wa ta'alaina ya hindat ta'alaina fi'lu amrin mabniun ala as-sukun litisalihi binuni al-inas wa nun hiya nunul inas domirun barisun muttasilun mabniun al-fathi fi mahali raf'il fa'il taqdiruhu antunna ya hindat kullu dhalika bi fathil lam. Maka ta'ala di setiap keadaan itu maftuhul akhir, huruf akhirnya itu selalu di fathah tanpa terkecuali, baik dia sendirian tidak bersambung dengan apapun atau bersambung dengan ya'ul khitab atau bersambung dengan nunun niswa atau bersambung dengan wawul jama'ah atau aliful isnaini, maka ta'ala itu selalu maftuhul akhir. Qala Allahu ta'ala kul ta'alau atlu, kul ta'alau, bukan ta'alu ya, tapi apa? Ta'alau atlu. Fata'alau fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun litisalihi biwawil jama'ati wal wawu fa'ilun. Wa qala ta'ala fata'alaina umatti'kunna, fata'alaina umatti'kunna, bukan fata'alina tapi fata'alaina umatti'kunna. Fata'alaina fi'lu amrin mabniun ala as-sukun litisalihi binuni al-inas wa nunul inas fa'ilun. Sudah kita sebutkan. Baik. Sekarang ikhwati wa ikhwani azanallahu iyyakum, kita akan melanjutkan jenis fi'il yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi. Setelah beliau menyebutkan tentang fi'il madhi, fi'il amr, kemudian beliau mengatakan qauluhu wa mudhari'un wa yu'rafu bilam wa iftitahuhu bi harfin min hurufi na'aitu nahwu naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqum. Kemudian yang ketiga dari jenis fi'il itu adalah fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari ini diketahui dengan apa? Dengan lam. Ya, kita baca keterangan dari Asy-Syari memberikan ta'liq ya pada hasiyah yang nomor satu. Hada ala madzakara Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala. Wa innama iqtasara 'alaiha li'annaha ashharu 'awamilihi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam, beliau hanya memberikan contoh alamat dari fi'il mudhari, yakni diketahui dengan apa? Dengan lam. Kenapa beliau memberikan contoh hanya dengan lam? Karena ini adalah termasuk alamat yang masyhur atau alamat yang paling masyhur diantara alamat-alamat yang lain, di mana fi'il mudhari itu diketahui dengan masuknya lam. Makanya Ibnu Malik juga mengatakan wa fi'lu amrin wa mudhiin buniya wa arabu mudhari'an in ariya. Ya. Beliau mengatakan fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Jadi fi'il mudhari itu diketahui dengan apa? Dengan lam. Lam kaya syam. Taib. Jadi, lam merupakan alamat yang paling menonjol dari alamat fi'il mudhari. Ketika sebuah kalimat dimasuki lam, maka ini dilalah yang qawiyah bahwa kalimat tersebut adalah fi'il mudhari. Maka cukuplah beliau menyebutkan wa yu'rafu bilam. Fi'il mudhari itu diketahui dengan apa? Dengan lam. Karena lam tidak bisa masuk ke dalam fi'il madhi ataupun fi'il amr. Wa min anfa'i alamatihi, dan termasuk dari alamat fi'il mudhari yang paling bermanfaat. Wa mimma yamizu bihil mudhari'u duhulu harfit tanfis, dan termasuk diantara tanda-tanda yang mengkhususkan fi'il mudhari dari selainnya itu masuknya huruf at-tanfis ay al-istiqbal, yakni huruf yang menunjukkan sesuatu ini akan dikerjakan di masa yang akan datang, kasaufa, seperti saufa. Nahu saufa azuruka insyaallah. Maka azuruka ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia bisa kemasukan saufa. Wa kadza duhulul lami aula at-talabiyataini wa sayati insyaallah fi i'rabil fi'li. Demikian pula masuknya lam dan la at-talabiyah. Ini nanti pembahasannya pada i'rab fi'il. Insyaallah akan datang penjelasannya. Baik. Waftitahuhu biharfin min hurufi na'aitu. Dan fi'il mudhari ini itu diawali dengan salah satu huruf dari huruf-huruf na'aitu. Jadi ada empat huruf: nun, hamzah, ya, dan ta. Ini disebut dengan ahruful mudhara'ah, huruf-huruf mudhara'ah, yang disingkat oleh Ibnu Hisham menjadi na'aitu. Nahu naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu. Kita baca keterangan Asy'ari. Hadzal qismu tsalisu min aqsamil fi'li wa huwa al-fi'lul mudhari. Ini adalah jenis ketiga dari pembagian fi'il, yakni fi'il mudhari. Wa qawluhu wa mudhari'un ma'tufun 'ala qawlihi madin kama taqaddama. Dan perkataan Ibnu Hisham wa mudhari'un, kenapa dia marfu? Karena dia ma'tufun 'alal marfu. Ya, dia diathafkan kepada isim yang marfu, yakni madin, ya. Wal fi'lu fa salasatu aqsamin madin wa amrun wa mudhari'un. Jadi apa? Jadi mudhari'un itu marfu karena dia ma'tufun 'alal marfu. Wal ma'tuf 'alal marfu marfu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya pada pembahasan yang telah berlalu. Wal fi'lul mudhari'u kalimatun tadullu 'ala hadatsin. Dan fi'il mudhari' ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan peristiwa. Wa zamanin salihin lil hal wal istiqbal. Demikian pula selain menunjukkan peristiwa atau perbuatan, fi'il mudhari ini ternyata mengandung ya, zaman atau waktu perbuatan tersebut, ya, kapan terjadinya. Dan zamannya ini hanya terikat pada zaman yang hal, yang sekarang atau yang akan datang. Nahwu yafhamul mujiddu ad-darsa. Orang yang bersungguh-sungguh akan memahami pelajaran. Fayafhamu kalimatun tadullu ala ma'nan wa huwal fahmu. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa kalimat yafhamu itu adalah kalimat yang menunjukkan makna. Apa maknanya yafhamu? Ay al-fahmu, yakni paham. Wa ala zamanin salihin lil hali wal istiqbal. Demikian pula kalimat yafhamu tadi menunjukkan waktu terjadinya kapan, yakni waktu yang sekarang atau yang akan datang. Wa mimma yu'rafu bihil fi'lu al-mudhari'u wa yamizuhu 'anil madhi wal amri sihhatu dukhuli lam 'alayhi nahwu lam uqassir biwajibi. Dan diantara penanda fi'il mudhari. Dan hal ini bisa membedakan antara fi'il mudhari dengan fi'il madhi dan fi'il amr, yakni masuknya lam ke dalam fi'il mudhari. Seperti perkataan lam uqassir biwajibi. Maka uqassir di sini fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia itu bisa kemasukan lam. Taib. Wa qawluhu waftitahuhu biharfin min hurufi na'aitu. Biraf'i 'ala al-ibtida wa ma ba'dahu khabarun. Yani beliau mengatakan waftitahuhu dengan memarfukan iftitahuhu. Ya, bukan iftitahihi. Karena kan sebelumnya wa yu'rafu bi lam. Kalau dia wawunya adalah wawul ataf mengikuti kalimat sebelumnya, maka dia harus majrur. Karena wa yu'rafu bi lam waftitahihi. Jadi fi'il mudhari itu dikenali dengan lam dan apa? Dan dimulai dengan huruf-huruf mudhara'. Jadi ini termasuk penanda mudhari kalau kita memajrurkan waftitahihi. Tapi kalau misalkan kita katakan waftitahuhu dengan memarfukan, maka wawunya ini wawul isti'naf, bukan wawul ataf. Ini waw untuk memulai jumlah. Jumlah terdiri dari mubtada dan khabar. Waftitahuhu ini mubtadanya bi raf'i 'alal ibtida bi harfin min hurufi na'aitu, ini adalah khabar. Wa hadha fihi bayanun anna al-mudhari'a yubda'u bi ahadi hadhihi al-ahrufil arba'ati. Dan di sini hanya merupakan penjelasan bahwa fi'il mudhari' itu dimulai dengan salah satu huruf ini. Wa laysa al-maqsudu anna hadhihi alama anna hadhihi alamatun saniyatun lil mudhari'. Dan maksudnya di sini bukan berarti Ibnu Hisham itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa waftitahuhu adalah merupakan salah satu penanda dari fi'il mudhari, bukan. Tapi beliau hanya ingin sekedar menjelaskan kalau fi'il mudhari itu dimulai dengan salah satu huruf mudhara'. Bukan berarti huruf mudhara'ah ini adalah salah satu alamat dari fi'il mudhari. Itu jika kita memarfukkan perkataan waftitahuhu. Maka wawunya wawul isti'naf, waftitahuhu wa ma ba'daha itu adalah jumlah min mubtada wa khabar. Lianna hadhil ahrufa tujadu fil fi'lil madhi. Kenapa kita memarfukkan perkataan waftitahuhu? Karena ternyata huruf yang disebutkan tadi di na'a itu juga bisa masuk ke dalam fi'il madhi. Jadi bukan termasuk kekhususan daripada fi'il mudhari. Fayakunu qawluhu iftitahuhu mubtada'un wa biharfin khobaruhu. Maka perkataan iftitahuhu ini statusnya sebagai mubtada wa biharfin khobaruhu, itu adalah khobarnya, dan wawunya adalah wawu al isti'naf. Wa makna na'aitu ba'udat. Adapun perkataan na'aitu artinya adalah ba'udtu, saya menjauhi atau saya jauh. Na'aitu ba'udtu. Walau abbaro bi anaitu bimakna adraktu lakana aula. Ya, kata beliau Syekh Abdullah Fauzan, andai kata beliau Ibnu Hisham itu mentakbir, mengungkapkan dengan perkataan anaitu yang bermakna saya paham, adraktu atau saya temukan, maka itu lebih utama. Kalau kita orang Indonesia, walau kana abbaro bi anita ya lakana aula. Kalau andai kata itu disebutkan dengan anita lebih mudah dihafal, maka itu lebih baik. Itu kalau madhabnya orang Indonesia. Taib. Jadi di sini perkataan waftitahuhu bi harfi min hurufi na'aitu ya. Ini itu adalah jumlah baru. Ya, bukan mengikuti jumlah yang sebelumnya. Sehingga maknanya di sini huruf-huruf mudhara'ah itu bukan kekhususan daripada fi'il mudhari. Paham ya? Hanya saja fi'il mudhari itu memang dimulai dengan huruf-huruf mudhara'ah. Tapi nanti disebutkan ya, ada salah satu aujuh yang lain, bagaimana kalau kita membaca dengan kasroh, boleh tidak? Oh, ternyata boleh ya. Namun ada kekhususan yang tidak dimiliki oleh fi'il madhi, walaupun dia itu kemasukan huruf-huruf mudhara'ah tadi. Nah, taib. Perkataan beliau, wa syartu dukhuliha 'alal mudhari'i an takuna al-hamzatu lil mutakallimi. Jadi syarat masuknya huruf-huruf mudhara'ah tadi kepada fi'il mudhari Itu yang pertama, bahwa hamzahnya itu harus bermakna hamzah mutakallim. Bermakna anak. Ya. Karena itu menunjukkan dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anak. Misalkan akumu. Akumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Akumu ana. Itu takdirnya. Maka hamzah di akumu ya itu menunjukkan mutakallim, ya tidak? Menunjukkan saya yang berbicara. Ya ini satu orang mutakallim. Nahwu akumu. Bi khilafi hamzah akroma. Berbeda dengan hamzah pada kalimat akroma. Falaisat lil mutakallim. Maka meskipun akroma itu terdapat hamzah di depannya, ya tidak? Tapi itu bukan hamzah mutakallim. Hamzah apa? Bal hiya litakdiyah. Itu adalah hamzah takdiyah. Aslinya fiilnya itu karuma ditambah hamzah menjadi akroma. Aslinya fiil madhi itu sulasi mujarrad, di sini menjadi rubai mazid, ya, di mana sulasi ketambahan satu huruf. Jadi apa? Akroma. Maka dia fiil madhi bukan fiil mudhari. Fal fi'lu madhin. Maka fiilnya adalah fiil madhi. Paham ya? Jadi walaupun ketambahan hamzah akroma, tapi ya hamzahnya ini tidak bermakna mutakallim, bermakna takdiyah. Takdiyah yakni untuk memutaaddikan fi'il yang tadinya lazim. Itu makna takdiyah. Jadi karuma tadinya adalah lazim. Setelah kemasukan hamzah menjadi mutaaddi. Maka hamzah yang masuk ke dalam kalimat karuma itu adalah hamzah takdiyah. Faham ya? Nah ini fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Wan takuna an-nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'addam nafsuhu. Ya. Dan nun pada perkataan na'aitu nun dinakumu misalkan, ya, itu nunnya harus bermakna nun mutakallim dan ada juga orang yang bersamanya bermakna kami atau kita atau juga bisa bermakna saya. Tapi sayanya ini adalah untuk al-mu'addam nafsuhu, untuk orang yang memang dimuliakan. Itu boleh mengatakan dengan nahnu. Ya. Sebagaimana Allah banyak berfirman di dalam Al-Qur'an dengan dhamir nahnu. Tapi menunjukkan Allah zat yang satu. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Maksud kami di sini siapa? Allah Jalla wa'ala. Zat yang wahid. Al-Ahad. As-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi di sini nahnu itu bermakna al-mu'addam nafsuhu. Yani sesuatu yang dimuliakan. Maka Allah adalah zat yang mulia. Allah berhak untuk mengatakan nahnu. Ya, inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Berhak Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi zat yang mulia itu boleh mentakbir atau mengungkapkan dirinya dengan apa? Dengan nahnu, bukan hanya dengan ana. Baik. Nahnu nakumu. Bi khilafin nun narjasa. Fa innaha laysat bizaidatin. Berbeda dengan nun yang ada di kalimat narjasa. Karena narjasa ini fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Jadi nunnya itu bukan nun ziyadah. Bukan nun apa? Ziyadah. Karena ini adalah rubai mujarrad. Seperti dahroja yudahriju. Zalzala yuzalzilu. Narjasa yunarjisu. Fa'innaha laisat bizaidah. Jadi nun di narjasa itu bukan nun zaidah karena dia rubai mujarrad wala tadulu ala ma'nan fil mudhari dan dia tidak memiliki makna di dalam mudhari. Taqulu narjasa Khalidun ad-dawa. Khalid menarjiskan obat. Apa kata menarjiskan? Ja'ala fihi nirjasan. Yani dia membuat atau memasukkan di obatnya itu nirjasan. Wa huwa nabatun lahu raihatun dzakiyah. Yakni tumbuhan yang punya bau yang wangi. Ya, seperti lavender atau apa mungkin ya, semisal itu. Jadi obatnya dikasih campuran itu supaya obatnya jadi wangi misalkan. Baik. Jadi narjasa di sini dia adalah fi'il apa? Fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Wan takuna al-ya'u lil ghaib. Kemudian ya, ya, di fi'il mudhari itu bermakna ghaib. Nahu yakumu, fa yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawasimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, wa dhamiruhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa huwa yakumu. Bihilafin ya yarna'a. Ya, berbeda dengan ya yang ada di kalimat yarna'a. Fa innaha la tadullu 'alal ghaibah. Maka di yarna'a ya-nya itu tidak menunjukkan ya al-ghaib. Ya. Tidak menunjukkan itu. Taqulu yarna'tu asyaiba bil yuronna idza khotobtahu bil hina. Wan takuna at-talil mukhotob. Baik. Jadi kalimat yarna'a itu adalah fi'il madhi dia. Fi'il apa? Madhi. Rubai mujarrad. Sama seperti narjasa tadi. Dan ya-nya di sini itu bukan ya yang bermakna ghaibah. Karena yarna'a itu sendiri sudah satu kesatuan. Seperti jalasa. Ya. Apa jimnya kita katakan itu bermakna al-ghaib? Di jalasa? Tidak. Sebagaimana yarna'a juga ya-nya itu tidak bermakna al-ghaib. Karena semuanya itu satu kesatuan. Memang ada domirnya. Domirnya apa? Yarna'a. Huwa sama seperti jalasa. Ya. Yarna'a fi'lun madin mabniyun alal fathi. Ya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa yarna'a. Tapi ya-nya di sini sekali lagi tidak menunjukkan apa? Al-ghaibah. Ya. Karena yang menunjukkan al-ghaibah itu kalimatnya secara utuh, bukan ya-nya saja. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau kita katakan yakumu, maka yang menunjukkan ghaibah itu mananya? Ya-nya. Ya. Ya-nya itu yang menunjukkan ya al-ghaibah, bermakna huwa. Huwa yakumu. Maka kalimat yarna'a itu bisa dimasuki ta'fa'il. Semisal yarna'tu asyaiba bil yuronna. Ya, saya mewarnai uban saya dengan al-yuronna idha khotob tahu bil hina. Yani ketika engkau mewarnai dengan inai. Dengan inai. Ya. Ya, mewarnai uban dengan inai. Wantakuna ta'ulil mukhotob. Kemudian pada perkataan na'i itu taknya itu untuk apa? Untuk mukhotob. Au lil ghaibati au lil ghaibataini. Demikian pula taknya itu bisa untuk ghaibah seperti takumu. Karena takumu hindun, takumu di sini itu taknya untuk al ghaibah. Atau al ghaibataini juga bisa seperti takumani. Nahu anti au anta takumu wa takumu hindun. Wal hindani takumani bihilafita ta'allama fa innaha lil mutawa'ah. Ya, berbeda dengan ta yang ada di kalimat ta'allama. Maka ta ini untuk al-mutawa'ah. Apa itu al-mutawa'ah? Ya, kita lihat keterangan dari al-mu'allik. Al-mutawa'ah qabulu atharil awwali fithani ma'at talaki istiqaqon kama fil mithal. Yani misalnya itu alam tu aliyan nahwa fata'allamahu bikhilafin dorobtuhu fata'allama falaysatit ta'u lil mutawa'ah li'adami talakil fi'laini fil istiqaq. Jadi makna mutawa'ah itu adalah ya seperti sebab dan akibat. Sebab dan akibat, tapi akibatnya ini itu masih satu fi'il dari mushtaq kalimat yang sebelumnya. Seperti perkataan alam tu aliyan annahwa fata'allamahu. Maka perkataan allama kemudian mutawaahnya apa? Ta'allama. Ya tidak? Ada ta'nya. Saya mengajari Ali nahwu kemudian dia belajar. Ini kayak ada hukum sebab akibat. Jadi apa? Jadi saya mengajari Ali kemudian dia belajar. Maka ta' yang ada di ta'allama itu merupakan mutawaah yang ada di kalimat al-allama. Semisal kasartu az-zujaja fankasarot. Kasartu az-zujaja fankasarot. Saya pecahkan kaca maka kacanya pun terpecah. Paham? Nah, ini untuk al-mutawaah. Ya. Untuk apa? Inkasarot juga untuk mutawaah dari perkataan kasartu. Artinya ada seperti hukum sebab dan akibat, namun kalimatnya itu masih satu jenis dari kalimat sebelumnya. Ini namanya apa? Al-mutawaah. Ya, istilah dari para an-nahwiyun. Baik. Berbeda dengan kalimat dorobtuhu fata'allama. Saya pukul dia kemudian dia merasa sakit. Nah, ini bukan mutawaah fata'allama di sini. Kenapa? Karena ta'allama itu tidak satu jenis dengan fi'il sebelumnya yakni doroba. Paham dong? Baik. Fahadihi kulluha af'alun madiyah wala ibrata biziyadati fi awwaliha lima taqaddama. Maka semuanya yang disebutkan ini ya, baik narjasa, yarna'a, ta'allama, ya, kemudian akroma tadi sudah kita sebutkan, semuanya ini fi'il madhi. Maka tidak ada gunanya atau fungsinya huruf yang masuk di dalam kalimat tadi. Ya, ini dari huruf-huruf mudhara'ah. Kenapa? Karena huruf tadi itu tidak bermakna mudhara'ah. Baik. Paham dong? Baik. Jadi apa? Jadi kalau kita baca perkataan waftitahihi biharfin min hurufin na'aitu, itu boleh. Boleh. Kenapa? Karena beliau memberikan taklik di sini nomor 1 halaman 25 ya takliknya. Wa bihadzal i'tibar yasihu an takuna hadhil ahruf alamatan 'alal mudhari. Kalau kita tinjau dari perkara tadi atau hal tadi bahwa hamzah, nun, ta, ya, itu dipersyaratkan tadi kan, kalau hamzah tadi harus bermakna mutakallim kan. Nah, kalau kita lihat dari i'tibar ini ya, dari tinjauan ini, maka boleh kita baca iftitahuhu dengan iftitahihi wa yukrohu waftitahuhu biljarri. Ya, kita membaca iftitahuhu dengan iftitahihi dengan jar atfan ala ma qoblahu. Ya, ini diatofkan dengan kalimat sebelumnya. Ya, ini apa? Yu'rafu bi lam. Wa madu kiro awalan dakarohu ibnu Hisham fi syarhi. Adapun yang disebutkan oleh Ibnu Hisham waftitahuhu, nah itu berarti Ibnu Hisham tidak menginginkan perkataan waftitahuhu ini sebagai penanda dari fi'il mudhari. Beliau hanya ingin memberitahukan atau menjelaskan kepada kita fi'il mudhari itu diawali dengan huruf-huruf mudhara'ah. Tapi kalau tadi auju yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, boleh bagi kita membaca waftitahihi. Alasannya kenapa? Karena tadi ternyata ya di huruf-huruf na'a itu dipersyaratkan bahwa semisal hamzah itu harus bermakna mutakallim, nun juga harus bermakna mutakallim atau al-mu'addam, al-mu'addam nafsuhu dan seterusnya. Maka dengan iktibar ini atau tinjuan ini kita boleh membaca waftitahihi ya, merupakan atof dari kalimat sebelumnya dan menjelaskan bahwa hal ini juga merupakan kekhususan daripada fi'il mudhari. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Visual.